Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin barakallahu fikum, masih melanjutkan pada bab yang ke-21, yaitu pada babu fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Bab tentang tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Kita masuk hadis yang terakhir dari bab. Qala Nawawi rahimahullah wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Alin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Al-Khasinul Muslim الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة في به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. Dari Abi Musa. An Abi Musa, dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, yakni Nabi bersabda, Al-Khazinul Muslim, Al-Khazin, orang yang menjaga harta kaum muslimin, orang muslim yang menjaga harta kaum muslimin, al-amin, yang bisa dipercaya. Seorang penjaga harta yang muslim, yang bisa dipercaya. Alladhi yunafidhu ma umira bih. Yang yunafidh, menjalankan. Menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya. Penjaga harta khazin, penjaga gudang, penjaga harta milik orang lain, namanya khazin. Al-muslim, yang dia muslim. Al-amin, yang bisa dipercaya. Alladzi yunafidhu ma umira bih, yang menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya, yang menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya. Yep. Fayu'tihi kamilan muwaffara, maka dia memberikan dengan sempurna. Dia memberikannya dengan sempurna. Muwaffiran, muwaffiran aitaman ala kasratihi. Taman ala kasratihi. Dia memberikan dengan sempurna. Dengan sempurna walaupun banyak jumlahnya. Muwaffara ay kasrah. Tamaman ma'a kasratihi. Dia memberikan dengan sempurna walaupun banyak yang diberikan. Tayyibatan bihi nafsuh. Tayyibatan bihi nafsuh, dengan sukarela. Tidak ada hasad, tidak menyakiti, dengan sukarela, dengan penuh sukarela. Dia berikan, dia tunaikan apa yang diperintahkan dengan penuh sukarela. Tayyibatan bihi nafsuh, dengan jiwa yang penuh, dengan jiwa yang sukarela. Tidak ada hasad, tidak menyakiti, dengan ucapan, dengan perbuatan, dalam menunaikan tugasnya. Fayadfa'uhu ilalladhi umira lahu bih, maka dia memberikannya. Yadfa'uhu, maka dia memberikan kepada orang yang diperintahkan untuk diberikan. Dia tunaikan, dia berikan harta kepada orang yang diperintahkan untuk diberikan. Nah, apa keutamaannya orang yang menjaga harta milik orang lain? Dia muslim, dia terpercaya, dia tunaikan apa yang diperintahkan, dia berikan dengan penuh sempurna, ya, dengan penuh kesukarelaan. Maka dia berikan kepada orang yang diperintahkan mendapatkan ahadul mutasaddiqaini. Orang tersebut termasuk salah satu orang yang bersedekah. Maka orang tersebut termasuk salah satu orang yang bersedekah. Masya Allah. Rawahu muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Naam. Wa fi riwayatin alladhi yu'ti ma umira bihi. Wadabatu. Wadabatu mutasaddiqaini bi fathil qaf. Mutasaddiqaini. Di qafnya di fathah. Ma'a kasri nun, nunnya di kasrah. Mutasaddiqaini. Ala tasniyah, menunjukkan musanna. Gitu? Wa aksuhu, adapun sebaliknya, ala jama' dibaca mutasaddiqina. Mutasaddiqina dibaca qafnya di kasrah, nunnya di fathah, dibalik. Berarti ala jami', mengandung makna isim jama'. Wakilahuma sahihun. Keduanya, bacaan dengan dua cara tadi, kilahuma sahihun, bacaan tadi sahih. Bisa dibaca mutasaddiqaini, bisa dibaca mutasaddiqina. Cuman bedanya musanna dan jama. Barakallah. Baik. Ma'asyiral muslimin, qala al-mu'allif, berkata mu'allif, yani Imam Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria wala Zakaria lahu. Jadi Imam Nawawi kunyahnya Abu Zakaria, tapi tidak punya Zakaria, karena dia waktunya, umurnya dihabiskan untuk ilmu, termasuk ulama yang meninggal dalam keadaan belum punya istri. Asal. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, meninggal belum punya apa? Istri. Waktunya habis untuk ilmu. Masya Allah. Itu diantara ulama kita. Meninggal tidak punya istri. Nah, betul-betul waktunya tercurah dengan jihad, dengan ilmu. Mu'alif rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah, fima naqalahu an Abi Musa, meriwayatkan apa yang dinukil dari jalan Abi Musa al-Ash'ari, sahabi masyhur radhiyallahu anhu. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-khazinul muslim, orang yang menjaga harta orang lain, yang dia itu muslim, satu, punya sifat muslim. Alladhi al-amin, yang kedua, bisa dipercaya. Alladhi yunafidhu ma'umi rabbih, yang dia menunaikan, menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya. Kedua, muslim, amin, menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Fayu'tiyahu kamilan wafira, dia berikan secara sempurna, walaupun banyak jumlahnya. Tayyibatan bihi nafsuh, dia tunaikan dengan sepenuh hati. Tidak dilakukan dengan hasad atau marah begitu, penuh hati. Fayatmuhu ila alladhi umira bih, dia berikan kepada orang yang diperintahkan untuk mendapatkan. Dicatat orang tadi sebagai ahadul mutasaddiqain atau mutasaddiqin, dicatat termasuk salah satu di antara orang yang bersedekah, walaupun kerjanya cuman menjaga harta milik manusia. Dia tunaikan tugasnya. Apa yang harus dibagi, dibagi. Apa yang harus ditahan, ditahan. Dia harus membagi walaupun jumlahnya banyak. Dia tunaikan sepenuh hati. Maka orang seperti ini dicatat oleh Allah termasuk salah satu orang yang bersedekah walaupun tidak mengeluarkan harta miliknya. Masya Allah. Itulah ta'awun. Itulah yang namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa, muttafaq alaih. Al-khazin mubtada, mubtadaun. Wa ahadul mutasaddiqain khabarun. Jadi al-khazin itu sebagai mubtadanya, ahadul mutasaddiqain itu khabarnya. Yakni anal khazina, bahwa orang yang menjaga harta orang lain, alladhi jama'a hadhihi al-awsafi al-arba'ati, yang terkumpul padanya empat sifat. Orang yang menjaga harta orang lain dan terkumpul padanya empat sifat. Sifat apa itu? Yang pertama, al-muslimu, muslim, bukan orang kafir. Orang kafir walaupun bisa mendunaikan tugasnya dengan baik dan dapat pahala, karena dia kafir. Tapi di sini muslim. Yang kedua, al-aminu. Apa al-amin? Bisa dipercaya. Dititipi uang 20 juta, tetap utuh 20 juta. Terpercaya. Tidak dipakai untuk kepentingan sendiri atau malam-malam habis. Dititipin 25 juta sama utuh, dijaga betul. Barakallahu. Al-amin. Alati yang ketiga, alati yanfudhu ma umira bihi. Sifat yang ketiga, orang yang yanfudh, menunaikan apa yang diperintahkan. Ini bagi ya, bagi. Ini baginya 20-an ya, 20-an. Ini tuh. Dibagi rata ya, bagi rata. Sesuai dengan instruksinya. Apa instruksinya? Dia tunaikan. Begitu. Yang keempat, thayyibatan bihi nafsu. Menjalankan dengan sepenuh hati. Apa sepenuh hati ya? Ya sepenuh hati, bukan separo, setengah-setengah. Setengah-setengah. Ya, sehingga karena mengerjakannya setengah-setengah, ya hasilnya setengah-setengah gitu. Sambil marah, sambil apa tadi? Mungkin dia hasad kepada yang dia mendapatkan harta. Ya. Tidak ada hasad, tidak ada sifat marah, tapi sepenuh hati, pelayanan sepenuh hati. Dia tunaikan dengan riang gembira. Walaupun bukan hartanya, banyak sekali. 500 juta, tapi bukan miliknya. Dipakai enggak boleh, disimpan kalau hilang ketempuan kan berat. Ya apa tidak? Tapi karena itu sudah jadi tugasnya, dijaga. Jaga betul. Masya Allah. Jadi yang pertama, apa tadi? Orang yang menjaga harta orang lain, yang punya 4 sifat, kalau dia bisa menunaikan dengan baik, dicatat orang yang bersodakoh. Masya Allah. Fahuwa muslimun ihtirazan minal kafir. Yang pertama, dia itu muslim. Ihtirazan, keluar dari makna muslim, minal kafir. Orang kafir, tidak masuk. Orang kafir, tidak masuk. Fal khazinu idza kana kafira wa in kana aminan wa yanfudhu ma umira bih laisa lahu ajrun. Sehingga dari sini, orang yang menjaga harta orang lain, jika dia orang kafir, wa in kana aminan, sekalipun bisa terpercaya, jujur, masya Allah, yanfudhu ma umira bih, menjalankan apa yang diperintahkan, laisa lahu ajrun, tidak dapat apa? Pahala. Tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia kafir. Barakallahu fiik. Bagaimana barakallahu fiikum? Kalau dia tidak dapat pahala, kenapa orang ini tidak dapat pahala ya Haris? Antum Haris? Belakangnya Haris apa? Antum Rabbani. Kenapa tidak dapat pahala ya Rabbani? Orang kafir. Walaupun walaupun orang itu terpercaya, walaupun menunaikan tugasnya, barakallah, tidak dapat pahala. Kenapa orang kafir tidak dapat pahala? Naam. Sampingnya Rabbani. Kenapa orang kafir tidak dapat pahala? Farash. Kenapa orang kafir tidak dapat pahala ya Budai? Sampingnya Abdurrahman. Kenapa orang kafir tidak dapat pahala? Aina qolan suwatuk. Aina qolan suwatuk. Ah. Kenapa sampingnya? Antum? Kenapa orang kafir tidak dapat pahala? Sampingnya lagi? Siapa yang belakang? Kenapa tidak dapat pahala ya? Sampingnya lagi? Al-jawab Kenapa ya Amin? Anta Amin. Kenapa Amin? Tidak dapat pahala orang kafir. Gimana jawabnya? Orang kafir tidak dapat pahala di akhirat. Kenapa? Karena bukan muslim. Jahit. Jawabnya, karena dia bukan muslim. Masya Allah, jahit. Ya betul. Li'annal kuffar la ajra lahum fil akhirah. Karena orang-orang kafir tidak ada pahala untuk mereka di akhirat. Pahalanya paling di dunia. Ya? Fima amilu minal khair, dari kebaikan yang mereka lakukan. Walaupun berbuat baik dan dapat pahala di akhirat. Mungkin di dunia disenangi orang karena orangnya jujur, bagus kerjanya, disiplin orang. Ini orang kafir. Paling dapatnya pujian, tapi tidak dapat pahala. Qala ta'ala, dalilnya surat Al-Furqan 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan, qadimna, kami hadapkan, dihadapkan, ila ma 'amilu, kepada apa yang mereka telah lakukan, min 'amalin, dari amalan-amalan. Setelah dihadapkan kepada orang kafir, amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh Allah, dan Allah mampu mendatangkan amalan-amalan semuanya. Setelah diperlihatkan dan dihadapkan, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan haba'an mansura, debu yang berterbangan. Debu-debu yang berterbangan, tak terkumpul, tidak ada nilainya, sirna, tidak ada setupun kebaikan. Jadi betul-betul merugi. Orang kafir itu betul-betul merugi. Kenapa merugi? Karena amal baiknya tidak dinilai oleh Allah. Cuma didatangkan hirnang. Dalam surat Al-Baqarah 217 sama. Wa may yartad minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wa may yartad minkum, wa may yartad minkum, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, mundur meninggalkan agama, fayamut wa huwa kafirun, lalu dia mati, murtad mati, wa huwa kafirun, dan dia dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir. Apa balasannya orang yang murtad lalu mati dalam keadaan kafir? Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka-mereka itu hapus amalannya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya karena kafir. Begitu nasib orang yang murtad kafir, mati dalam keadaan kufur. Amal-amal baiknya dihapus dan dimasukkan jahannam kekal. Berarti orang kafir itu walaupun terpercaya, jujur, pinter, ya, bisa bermasyarakat dengan manusia banyak, bisa diterima semua kalangan, tapi kafir. Ketika dia berbuat baik, tidak ada nilainya sedikit pun di hadapan Allah. Amma idza amila khairan summa aslama. Nah, tapi kalau dia kafir lalu masuk Islam, masya Allah, masuk Islam, maka apabila seorang berbuat baik lalu masuk Islam, fa innahu yuslim ala ma aslafa min khair wa yu'ti ajroh, maka orang tersebut masuk Islam dan diselamatkan ala ma aslaf, atas apa yang telah lewat dari kebaikan. Diselamatkan oleh Allah atas apa yang telah lewat dari kebaikan. Wa yu'ti ajroh, dan diberikan oleh Allah pahalanya. Jadi sebelum masuk Islam orangnya rajin sedekah, silaturahim, birrul walidain, itu masuk Islam. Amal baiknya akan dinilai oleh Allah sebagai kebaikan. Itulah maha pemurahnya Allah. Namun sebaliknya, kalau orang itu berbuat baik, lalu murtad, pindah ke negerinya orang kafir, di sana menyatakan diri saya murtad, lebih enak di sini, di negeri kafir. Nah, orang seperti ini hapus amal baiknya, mati masuk jahanam. Na'udzubillah. Itu sifat yang pertama. Jadi penjaga harta yang dia itu muslim, berarti muslim, Islam memiliki nilai yang sangat tinggi, kebaikannya dibalas oleh Allah karena sebab keislamannya. Yang kedua, al-waswusani al-amin. Apa yang dimaksud al-amin? Alladhi, yakni alladhi adda ma'tumina alaih. Amin, orang yang menunaikan. Adda, menunaikan. Ma'tumina alaih, apa yang menjadi amanahnya. Dia tunaikan apa yang menjadi amanahnya. Fahafidhul mala, dia jaga harta. Hartanya disimpan di loker, apa di, pokoknya disimpan rapi. Kenapa? Bukan harta dia. Sebagaimana dia menjaga harta sendiri. Ya. Kalau harta sendiri mungkin hilang, paling aduh hilang. Tapi kalau harta milik adik-adik kelasnya, karena dia jadi musyrif. Satu kelas anak 30. Wah. 30 anak semuanya nitipkan uang ke dia. Begitu. Satu anak nitipkannya 200 ribu. Jadi sudah berapa? Hah? 200 ribu kali 30 anak. Berapa Pak Amin? Hah? 6 juta. Tapi bukan duite. Bisa beli motor itu. Second. Kalau dia mau curang. Tapi tidak, disimpan, dibungkus plastik, kresek, bungkus apalagi, tas, bungkus lagi, lipat tiga. Soal dijaga, kemana-mana dicangklong, dalam kan menjaga harta orang lain. Begitu Pak Amin? Masya Allah, itu musyrif, dijaga. Soalnya kalau hilang, oh mana uangnya? Munjajan. Ayo Mas Amin, uangnya, saya munjajan. Wah hilang kabeh. Wah bisa dilaporkan kepada yang lebih berwenang. Wah ini Aminnya tidak tanggung jawab. Ketempuan dia. Ayo. Makanya tugas berat. Betul-betul berat. Kalau uangnya sendiri sih gampang, untuk beli kambing dapat 3 ekor Idul Hijjah dipotong dapat untung. Kalau uangnya, ini uangnya orang, mana-mana dicangklong tasnya. Mau mandi titip, aku mandi dulu ya, tolong dijaga. Karena tidak punya alat penyimpan uang yang bagus, alatnya manual tadi. Dijaga. Dapat pahala karena menjaga. Jadi jangan pasrah, dapat pahala menjaga harta orang lain. Masya Allah. Walam yufsidhu, tidak dirusak hartanya. Tidak dirusak kalau itu barang, motor atau alat begitu, dititipin amanah alat misalnya, sudah dirusak, dijaga. Walam yaghus fihi, walam yata'adda fihi, walam yaghussa fihi, walam yata'adda fihi. Tidak merusak, tidak pula membikin yata'adda, permusuhan, kerusakan dengan amanahnya. Jadi amin, orang yang bisa dipercaya, dan itu sifat orang mukmin. Yang mereka itu wabi ahdihim, mereka menunaikan amanah-amanah. Al-wasfus salis, yang ketiga, alladzi yanfudzu ma umira bihi. Yanfudzu ma umira bihi yakni yaf'aluhu. Yang ketiga, menunaikan, yanfudu, menjalankan apa yang diperintahkan sesuai dengan perintah atasannya. Yakni yaf'aluhu, li'anna minan nas man yakunu aminan lakinnahu mutakasil. Karena ada sebagian orang, orangnya amanah, amin, terpercaya, namun mutakasil, malas. Malas, kenapa malas? Karena dia tidak menyadari pahalanya menjaga kepercayaan. Malas. Fahuwa amin munafid wa yaf'ulu ma umira bihi. Maka orang tersebut dipercaya menunaikan apa yang diperintahkannya. Yajma' bainal quwwah wal amanah. Dia mengumpulkan antara kekuatan dan amanah. Makanya dalam ayat, fa inna khayra man istajarta laqawiyun, laqawiyun amin. Sesungguhnya kata Allah, sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan, kamu mau ngangkat pekerja, pegawai, petugas itu, orang yang paling baik yang engkau akan angkat sebagai pegawai, petugas, tayyib, itu punya dua sifat. Laqawiyun amin. Qawi, kuat fisiknya. Tidak males, ayo berangkat. Males. Walaupun orangnya amanah, jujur. Jujur sekali, dijaga hartanya, amanah dijaga betul. Tapi kalau suruh jalan, males. Kalau belum 10 kali ngomong, belum jalan. Jalan pun dimik, dimik, dimik, dimik. Kalau dari itu tidak jalan. Ini pekerja yang jelek. Kamu habiskan waktu saja. Yang bagus, qawi, amin. Kuat dan bisa dipercaya. Ini kalau ingin cari petugas yang kayak gini sifatnya. Qawiyun amin, kata Allah. Terkumpul dua hal. Antara kuat fisiknya, amanah hatinya, bisa dipercaya, imannya kokoh. Al-wasfu rabi', sifat yang keempat. Antakuna tayyibata bihi nafsu, agar supaya tayyibah, dari kerelaan dirinya. Kerelaan, sukarela dirinya. Betul-betul dari dalam kerelaan hatinya. Dia jalankan sepenuh hati. Tidak grundel, tidak cengkel, tidak malah bikin masalah. Ya, betul-betul senang. Ya. Kamu jam 4, tengah 4 harus bangun ya. Ngapain? Bangunin yang lain. Amanah. Setiap setengah 4 bangun. Tidak, wah aku disuruh bangun kasih, kamu bangunnya telat terus. Nah seperti itu. Ini amanah kamu. Kerjakan dengan suka rela. Karena tugasnya kamu jaga. Dia kerjakan dengan suka rela. Begitu? Idza nafada wa atama umira bi atahu wa huwa thayyibat bihi nafsu, apabila dia menunaikan nafada, menunaikan wa ata, memberikan ma umira bi, sesuatu yang diperintahkan untuk ditunaikan dan diberikan, ata dia pun berikan. Wa huwa thayyibat bihi nafsu, dalam keadaan thayyibatu nafsu, jiwanya itu rela, senang. Yakni la yamun alal mu'ti, tidak ngungkit-tungkit. Yamun, tidak ngungkit-tungkit, tidak ngundat-undat. Alal mu'ti, kepada orang yang diberi. Begitu. Ayat harlahu fadlan alaih, atau menampakkan punya kelebihan bagi orang yang diberikan. Kamu siapa? Saya siapa? Saya petugas, tahu enggak? Saya sudah bantu kamu, kamu harus tahu ya. Tidak seperti itu. Tidak mengharapkan jazaan wala syukura, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Tidak mengharapkan ucapan jazakallahu khairan wala syukura, ucapan syukran, terima kasih, tidak, bukan itu saya harapkan. Yang saya harapkan apa? Pahala dari Allah, saya sudah menunaikan apa yang menjadi amanah saya. Itu saja. Itulah sifat orang yang betul-betul mengharapkan pahala. Walaupun punya kelebihan, dia tidak tampakkan. Bal yu'tiyahu thayyibata bi nafsu, bahkan dia memberikan dengan sepenuh hati. Ini tugas saya. Saya cuma tugasnya ngasih saja. Diterima dengan baik, monggo. Hadza yakun, maka orang yang mengerjakan tugas ini dengan empat sifat tadi, yakunu ahadul mutasaddiqain, salah satu orang yang bersedekah. Ma'anahu lam yadfa' min malihi falasan wahida, walaupun dia tidak memberikan dari hartanya satu fulus, satu rupiah, kalau kita satu rupiah pun tidak dia keluarkan, ya fulus, satu fulus, apa fulus uang, kalau kita rupiah, satu rupiah pun tidak dia keluarkan, padahal dia cuman menjaga, menunaikan tugas harta yang harus dikeluarkan. Itu dok kerjanya, dicatat sebagai orang yang bersedekah. Sehingga kalau antum diberi tugas, kamu bendahara ya. Wah, bendahara asik dong, megang duit. Tapi duitnya orang. Siapa yang bilang asik? Duitnya orang, kalau hilang ketempuan. Tapi karena sudah ditunjuk, sami'na wa ata'na. Kalau itu memang saya dipilih, saya akan berusaha semampu saya, sebaik mungkin. Catatannya diperbaiki. Catatannya, laporannya lengkap-lengkit, masya Allah, lengkap-lengkit. Sudah ada, kamu kasihkan ini sekian, kamu sekian, ada semuanya laporannya, lengkap per bulan, masya Allah. Kalau ditanya mana laporannya, ini laporannya, cakep, masya Allah, lengkap. Santri 30 yang nitip uang, ada yang 30 ribu, 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, ada yang 1 juta, lengkap catatannya. Satu hari dikeluarkan 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu, sisa sekian. Ini lengkap semuanya. Masya Allah. Dia tunaikan dengan baik. Maka ketika dia menunaikan hal tersebut, ya ibadallah, dapat pahala orang bersedekah. Betapa besarnya keutamaan ta'awun alal birri wa taqwa. Betapa besarnya nilai ta'awun alal birri wa taqwa. Misalu dhalik, contoh. Idha kana indahu rajulun, inda rajulin malun. Idha kana inda rajulin malun. Apabila di sisi seorang ada harta. Wa kana aminus suduk. Dan dia aminus sunduk. Orang yang dipercaya mengurusi sunduk. Kotak kaum muslimin, kotak harta kaum muslimin. Sunduqul mal, kotak harta. Musliman amina. Orang ini muslim, terpercaya, yanfudhu ma umira bih, menjalankan apa yang diperintahkan, fayu'tiyahu sahibahu thayyibata bihi nafsu, dia berikan kepada yang mendapatkannya dengan sepenuh hati. Fa idza qala lahum sahibus sunduq, ya fulan, kalau sahibus sunduq mengatakan, pemilik toko atau yang sejenisnya mengatakan, ya fulan, a'ti hadzal fakir asra alaf riyal, fulan, berikan uang ini kepada orang fakir 10.000 rial. 10.000 rial, kalau 1 realnya 3.000, tinggal dikalikan saja ya, karena 1 real nilainya 3.000, berarti tinggal dikalikan aja 10.000 real kali 3.000, berapa Pak Amin? Berapa ya? Banyak lah ya. Fa'atahu, lalu uang tersebut diberikan kepada yang ditunjuk. Itulah si fulan. Kasihkan dia. Gitu. Fa'atahu 'alal wasfi allazi qala nabi. Maka dia menunaikan sesuai dengan apa yang disifatkan oleh nabi tadi, fa innahu yakun kalladzi tasaddaqa bi asri alaf riyal. Orang tersebut membagi kepada orang fakir 10.000 rial setiap orang fakir. Dikasih. Ketika dia ngasihkan kepada orang fakir 10.000 rial, maka orang tersebut seperti orang yang bersedekah 10.000 rial. Masya Allah. Luar biasa, cuman bagi-bagi tok. Ini sini 14 anak yang enggak mampu. Ini ada pembagian sarung dari Muhsinin. Antum cuman ngasih ini amanah dari Muhsinin, sarung 14 orang. Antum seperti orang yang bersedekah apa? Sarung. Padahal antum tidak mengeluarkan 1 rupiah pun. Maka harus bersemangat ta'abud alal birri wat taqwa. Min khairi ayang kusa min ajril mutasaddiq syai'a, tanpa dikurangi pahala orang yang bersedekah, sedikit pun tidak akan dikurangi. Utuh. Orang yang ngasih amanah sarung 10.000 rial, pahalanya utuh. Antum yang bagi-bagi dapat apa? Pahala. Masya Allah. Betapa indahnya Islam, betapa pemurahnya Allah Azza wa Jalla, dan betapa pentingnya ta'awun alal birri wa taqwa. Fabihadal hadis dalilun ala fadlil amanah. Singkat, dalam hadis ini dalil tentang keutamaan amanah. Wa ala fadli tanfid fima wukkila fihi wa adamu tafrid fihi. Hadis ini juga dalil keutamaan menunaikan apa yang diwakilkan kepadanya, dan tidak tafrid, tidak mengurang-urangi apa yang harus ditunaikan. Yang ketiga, hadis ini juga dalil ala ta'awun, ala anna ta'awuna alal birri wa taqwa yuktab liman a'ana misluma yuktab lahu liman fa'ala. Dalil bahwa tolong menolong di atas bir wa taqwa yuktab, ditulis oleh Allah, liman a'ana misluma yuktab lah, ditulis oleh Allah bagi orang yang mau menolong saudaranya, dicatat seperti yang dicatat liman fa'ala, orang yang berbuat kebajikan. Hada wa hada fadlullah yu'tihi man yasha. Inilah keutamaan yang Allah miliki, yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Masya Allah. Itu bab yang kita bahas dan selesai dari pembahasan ta'awun alal birri wa taqwa. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.